Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena memang la haula wala quwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu, karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu, terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat, kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa masya'afa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu, itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwa huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini, ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal, ngambil tombak ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi sholati was-shaum wal adhkar wa sa'iril ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini, walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, enggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita enggak ada yang nungguin di surga. Enggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Kita ini kalau memandang orang yang berani adalah tuh jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah gulat, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan ini. pandangan mereka dengan mengatakan orang yang gangguan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakinna syadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini warok. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah, ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih kata Rasulullah SAW, orang yang kuat. Betul ya. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi, mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati, kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat, orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid, padahal badannya masya Allah dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali, kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal kau ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah. Wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah. Zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathiro. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan 'alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tazudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua, kalian cuma 2 perempuan di sini, ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata 2 wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. 2 wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa. Kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu. Sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5-10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah, Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan, Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Ala istihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kayak ngono, Pak. Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualannya. Masya Allah ya. Ini perempuan ala istihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumil zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para pemfasirin mengatakan karena malunya dia, dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak ya, Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizalimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizalimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan, di depan, dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah, lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu, kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu, belok kiri, kata dia. Gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani samania hijaj, dengan mahar, subhanallah jemaah, maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri, subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu, dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Firaun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadza fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas habis asar ngembala kambing. Apa? Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzuru rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nah, sahih hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh, ternyata enggak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya, kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor. Padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu, salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Gak bisa. Bisa gak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Gak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, "Yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut." Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Mereka enggak bisa berangkat karena udzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi'laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh, aku akan bayat, kita bayat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu. Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, anta afdal minni, kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri, qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah, kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salaka syaitanu faj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya, terus ada setan, Umar gak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku. Tapi Umar mengatakan, Abu Bakar kau lebih mulia dari aku. Faqala lahu Umar, anta afdal minni. Umar mengatakan, kau lebih mulia dari aku. Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, Umar kau itu lebih kuat daripada aku. Akhirnya Umar mengatakan, ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar, bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya, tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata. Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar, subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu. Memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia. Enggak Ustaz, enggak nembak apa-apa Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak gak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling gak berani, Ustaz. Betul. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwaku. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, gak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat, preman, ini nih, kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh, ana suruh dia, dia bertanya, Syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata Syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwata ar-rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar Bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat, jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu. Karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya, dengan memuaskan keinginan-keinginan dia. Ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala itu. Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh, jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah Kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan. Akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya. Pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman, pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua, ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita gak tahu, gak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah SWT. Antum janjilah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti. Ya, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, ya ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat. Makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan gak pakai mulut. Makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.